Sayang, opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rabakal luntur tresnoku. Tak coba lelek nih jenengmu sangku hatiku setenan nerang ngapusi isi tresno sliramu duko pujane hati nanging koe orang ngerti wis tak henti-henti mulai jempol saiki koe melenjani janji jari sehidup sama ti nanging opo bukti koe medo tresno ku demi wedo alio ya wis ora popo insya Allah aku bisa lilo mesembat kele seko uwes tadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur satanane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wis kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti rambutku putih atimu ora bakal krungu mesembat kale sinten yen sampun makata Terus noku.